tetapi yang dikatakannya salah. Orang itu bicaranya sembarangan ngawur, tidak kita mengerti, tetapi kesimpulannya kita harus melakukan sesuatu yang baik, orang ini pantas didengarkan. Itu caranya membedakan. Super sekali. Berikutnya. Apakah menurut pendapat Pak Mario tentang orang munafik? Orang munafik? Iya. Ya, kalau dia berkata berbohong, kalau dia dipercaya, dia berkhianat, kalau dia, pokoknya dia tidak bisa jadi pribadi sandaran. Super sekali. Berikutnya. Pak Mario, ya. Bagaimana menyikapinya kalau kita mengetahui seseorang itu berbohong, tapi kita harus jujur mengatakannya atau kita mendiamkannya saja karena menjaga perasaannya? Terima kasih. Kalau ada orang berbohong, tergantung dari berapa berwenangnya Anda terhadap orang itu. Saya pernah melihat seorang yang sangat powerful, mendengar anak buahnya yang juga pangkatnya tinggi berbohong, lalu dia melihat tanpa senyum, lalu dia bilang, okay, ada lagi yang mau you katakan yang bukan sebenarnya? Rasanya apa itu? Ditanya seperti itu. Ada satu lagi, mendengar yang bicara macam-macam, dia bilang, okay, I've listened to you. Mau lari kemana lagi? Kalau kuat, tapi kalau masih perlu gajian dari dia, kita senyum saja seperti kita tidak tahu dia bohong, tapi lakukan yang benar. Nah, kalau semua uang yang dibuat oleh perusahaan itu karena kebohongan, dan Anda gajian dari situ, itu ujian dari keimanan Anda. Apakah Anda berani menaruh surat pengunduran diri walaupun tidak ada pekerjaan? Karena 1 rupiah Anda makan dari uang tidak halal itu, Anda juga tidak halal jadinya di daging, di darah, di syaraf. Dan ada orang yang kasih makan uang haram ke anak-anaknya. Itu sebabnya orang-orang tidak jujur disiksa oleh kualitas anak-anaknya. Aha. Terima kasih Pak Mario. Berikutnya. Yes. Pak Mario, bagaimana caranya memaksakan suatu kejujuran kepada sosok beberapa orang di suatu institusi ataupun suatu perusahaan ya, sehingga kita mendapat perusahaan itu menjadi berjalan dengan lebih baik? 1, paksakan setelah Anda mampu. 2, karena mungkin kita tidak pernah mampu, karena perusahaan, organisasi itu terlalu besar atau negara terlalu besar. Lebih banyak yang tidak jujur, pejabatnya, rakyatnya jujur-jujur. Jadilah pribadi yang mengundang kerinduan orang untuk berlaku baik. Karena sebetulnya setiap orang telah lama bernegosiasi dengan kebaikan dan selalu kalah. Kalau sudah letih menjadi orang tidak baik, ada saatnya orang bisa kangen. Kok aku kepengen pengajian lagi? Kok aku pengen kebaktian lagi, kok aku ingin pergi ke pura? Coba, jadilah pribadi yang mengundang kerinduan orang untuk berlaku baik. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Berikutnya. Pak Mario. Yes. Silakan Pak. Jika suatu saat saya harus mengatakan sebuah dosa putih yang seperti Bapak lakukan kepada Ibu Bapak, dari pandang sudut agama, apakah itu dosa ataukah pahala? Waktu itu saya terlalu sedih untuk menghitung apakah itu dosa atau pahala. Tetapi saya tidak berani menyampaikannya ke ibunda saya yang sangat mencintai anak satu-satunya wanita itu. Saya menunggu ayah saya yang lebih kuat untuk menyampaikannya, Pak. Gitu. Terima kasih penjelasannya, Pak. Saya persilakan Pak Mario, berikutnya. Yes. Bagaimana mengajak seseorang atau untuk berusaha untuk jujur meskipun itu sakit di dalam institusi? Jadikanlah kejujuran itu indah. Jadikanlah kejujuran itu cantik. Ada banyak orang tua tidak mendidikkan disiplin ke anaknya. Berapa banyak orang tua yang kalau bicara didengar anaknya? Dia mulai dari kecil anaknya dilatih untuk tidak menghormati kata-katanya. Sudah dilarang pun masih dilakukan, lalu kalau anaknya mau nurut, anaknya harus dibohongi. Bisa dibayangkan itu? Sudah perintahnya tidak didengar, yang didengarkan kebohongan, dan tolong diingat orang tidak bisa berbohong lama. Sehingga anaknya belajar untuk tidak menurut dan tidak mempercayai kata-kata orang tuanya. Membesarkan anak seperti apa kita? membesarkan orang seperti apa kita kalau kata-kata kita tidak didengarkan dan yang didengarkan adalah bohongnya. Super sekali Pak Mario. Penanya berikutnya silakan. Yes. Pak Mario, bagaimana cara memaafkan diri sendiri karena kesalahan diri kita sendiri? Terima kasih. Kesalahan. Banyak orang bilang forget it, ya kan? Forget it, enjoy aja. No, kesalahan itu yang dilupakan adalah lukanya. Tetapi yang harus diingat adalah pelajarannya. Jadi tidak mungkin ada orang melupakan kesalahannya. Karena di dalam kesalahan itu ada kekuatan.